Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd fa inna saqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kami sampaikan sedikit mukaddimah pada pertemuan sore hari ini yang kami ambil dari kitab Mahiyas Salafiyah karya Syekh Abdullah Al-Bukhari, Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari. Di kitab ini beliau berbicara tentang man hum salaf istilahan. Siapakah mereka salaf secara istilah? Beliau menyebutkan tentang dalil berkewajibannya kita atau dalil yang menerangkan wajibnya kita untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf. Seperti tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan seterusnya ayat. Dan generasi yang pertama as-sabiqun, yang telah mendahului, al-awwalun, yang pertama dari kalangan muhajirin ansar, walladzina tabu'uhum biihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum warduan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah telah siapkan bagi mereka jannatin tajri tahtal anhar. Dzalikal fawzul adzim. Khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul adzim. Kemudian Syekh setelah menyebutkan tentang dalil kewajiban mengikuti manhajus salaf dan kepastian sesat bagi orang yang tidak mengikuti manhajus salaf, satu hal yang jelas dalam urusan agama kita. Anda mau lebih tahu? Baca kitab Mahiyas Salafiyah karya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kemudian beliau sebutkan hadis. Qala al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu min kibari sahabah, disebutkan dalam Sahihain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik manusia adalah generasiku. Unzuru barakallahu fikum, dalam ucapan ini Rasul memutlakkan secara umum khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yulunahum, kemudian datang generasi setelah mereka, kemudian datang generasi setelah mereka. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari, Wa mimma la syakka fih wa la raiba annahum as-salaf al-mutaqaddimu alaina fil fadli wal ilmi wal iman. Hal yang tidak diragukan lagi bahwa mereka tiga generasi yang disebut oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'un, dan atba' tabi'in, mereka adalah orang-orang pendahulu kita yang paling utama dan terutama, paling utama dan yang paling depan dalam hal al-fadl serta ilmu dan iman. Selesai beliau berbicara tentang hal ini, sebuah pertanyaan beliau sampaikan dan ini yang kami maukan. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari, lakinna ha huna su'alun muhimmun. Akan tetapi di sini ada sebuah pertanyaan yang penting, kata beliau. Muhim. Pertanyaan penting, yaitu halit tahdidu zamani al-waridu fi hadithi bin Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al-ahadithi kafin fi tahdidi ma'na salaf istilahan. Sebuah pertanyaan, apakah batasan waktu tertentu, tahdidu zamani, batasan waktu tertentu, bahwa salaf itu adalah semua orang yang hidup di zaman sahabat, dan semua orang yang hidup di zaman tabi'in, dan semua orang yang hidup di zaman atba' tabi'in, apakah mereka itu semuanya dikatakan salaf? Ya, harus kita ikuti. Al-jawabu la qad'an. Jawabannya tidak. Itu hal yang pasti. Saya sebutkan kalamnya beliau, hal kullu man 'asha fi dhalikum al-'asr al-mubarak, apakah semua orang yang hidup di zaman itu, di zaman yang penuh dengan barokah itu, apakah cukup semata-mata hidup di zaman itu, maka orang itu dikatakan termasuk minas salafis salih alladhi yuqtada bihim, termasuk salafus salih yang harus kita ikuti? Jawabannya la, tidak. Qad'an, kata beliau, pasti tidak. Ini perlu kita fahami seperti ini, kaum muslimin. Pasti tidak, kata beliau. Kenapa? Lianna sabqa zamaniyya laysa kafin fi ta'yini salaf. Karena semata zaman masa sahabat, berarti selama masih ada hidup sahabat, masih ada di antara sahabat yang hidup, itu disebut masa sahabat. Laisa kafin, tidaklah cukup untuk diketahui per individunya ta'yin, siapa itu salafi, siapa itu salaf, itu tidak cukup hanya dengan penentuan apa waktu saja. Idla budda ayudhaf ila hadha qaidun muhim. Namun harus ditambahkan, ada ketentuan yang harus ditambahkan di situ. Harus ada ketentuan yang harus ditambahkan di situ. Bukannya semua yang hidup di zaman sahabat berarti salafnya kita. Tidak semua orang yang hidup di zamannya para tabi'in itu berarti salafnya kita yang harus kita ikuti. Tidak semua orang yang hidup di zaman tabi'ut tabi'in itu adalah salafnya kita yang harus diikuti. Tidak. Tetapi labudda al hadha qaidun muhim, harus ada ketentuan, batasan yang penting. Yaitu apa? Wa huwa muwafaqatuhu lil kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Yani batasannya adalah orang yang hidup di zaman itu menjadi salaf kita apabila dia cocok sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan pemahaman para sahabat Nabi. Harus. Sampai pun orang-orang yang ada di zaman para sahabat. Dikatakan si fulan salafnya kita, pendahulu kita. Kita ikuti langkah dan jejaknya. Karena dia salaf kita. Ini tidak semata hanya sekedar dia hidup di zaman sahabat menjadi salafnya kita. Tidak. Harus ada ketentuan. Harus ada batasan yang jelas. Yaitu jikalau orang tersebut cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu sudah kaidah ini berlaku dari zaman dulu kala sampai hari ini. Kalau mau melihat seorang untuk ditiru atau diikuti, qaid ini, qaid yakni batasan yang membatasi lingkup siapa orang yang harus kita ikuti. Harus ada batasannya. Ini loh. Orang yang cocok pendidikannya dengan Al-Quran dan dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa demikian, wahai kaum muslimin? Asy-Syaikh beliau mengatakan, وَلِهَذَا نَجِدُ أَنَائِمَةَ السُّنَّةَ يُقَيِّدُونَ هَذَا الْإِسْتِلَاحِ. Kita mendapati para a'immah zaman dulu, a'immah, ulama zaman dulu, dari zaman sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, dan begitu seterusnya. Mereka memberikan batasan dalam definisi siapakah orang yang menjadi salafnya kita untuk diikuti oleh kita. Itu ada batasannya. Mereka mengatakan as-salafus salihu. As-salaf yang saleh. As-salafus salihu. Pendahulu kita. Orang-orang yang hidup di zaman sahabat. Yang hidup di zamannya tabi'in. Yang hidup di zamannya tabi'ut tabi'in. Tetapi yang saleh. Yakni mereka cocok muwafaqatuhu bil kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Cocoknya mereka dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahamannya para sahabat Nabi. Dalam rangka apa itu, ya kaum muslimin? Ini yang paling penting yang akan saya sampaikan. Liyughrij bidzalika as-salafus salihu mimman kana fi asrihim wa lam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Qaid tersebut, batasan tersebut, saya ulangi lagi dengan kalimat as-salafu as-salihu, terjemahnya as-salaf yang saleh, pengertiannya orang yang hidup di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, yang bisa kita ikuti langkahnya. Kalimat ini untuk mengeluarkan. Kalimat ini untuk mengeluarkan. Siapapun yang hidup di zaman tersebut. Namun kita tidak boleh untuk mencontohnya. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman sahabat itu saleh. Sebagai salafnya kita untuk kita ikuti dalam beragama. Tidak. Tidak semua orang yang hidup sezaman dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka itu adalah qudwah kita yang harus kita contohi. Tidak. Tidak semuanya di atas al-haq. Walaupun hidup di zamannya as-sahabat. Dari zaman itu saja. Saya ulangi. Dari semenjak zaman keemasan. Zaman keemasan Islam sahabat Nabi. Sudah harus kita memilih. Mana orang yang kita jadikan sebagai suri teladan kita dalam beragama. Dan mana yang tidak boleh. Batasannya apa? Muwafaqatuhu lil kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh kasus. وكذلك يقال الواقع حير شاهد فالقدرية خرجت baina adhhuri jam'in minas sahabah. Sebagaimana dikatakan, kata beliau, kenyataan yang ada itu adalah saksi yang paling baik. Kenyataan yang ada dalam sejarah kehidupan sahabat. Antum perlu tahu perbedaannya ya. Sahabat itu siapa kaum muslimin? Orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sezaman dengan beliau, sebagian para sahabat, para ulama mensyaratkan harus pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal iman, dan mati di atas iman. Ini definisi sahabat. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada penambahan sahabat tidak? Ada tidak? Ya tidak. Dikatakan sahabat Rasul, Rasulnya sudah meninggal. Ya. Dari semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi penambahan kalimat sahabat. Orang yang beriman sepeninggal Nabi, maka mereka berarti generasi yang berikutnya. Tabi'in. Tidak sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin ada orang yang sezaman dengan Rasul tapi tidak beriman. Mati di atas kekafiran atau kesyirikan. Mereka ini disebut apa? Musyrikin atau kafirin atau munafikin. Sezaman dengan sahabat atau tidak mereka? Sezaman. Hidup di zaman itu. Bahkan sezaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga janganlah kita terkecoh dengan ucapan orang, kami juga punya salaf. Diteliti, dia tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Ternyata dia adalah berfaham takfiri, tukang mengkafirkan orang, bergambang-gambangan dalam mengkafirkan orang. Dia suka mengkafirkan orang dikarenakan dianggap jatuh pada perkara dosa besar, maka dia mengkafirkannya. Oh, ini khawarij. Ya memang dia punya salaf, tetapi bukan salafus saleh. Karena khawarij itu sudah ada di zamannya siapa? Sahabat. Tetapi tidak satupun para sahabat yang masuk bagian dari khawarij. Dari sini harus dipisahkan. Orang yang hidup sezaman dengan sahabat, tetapi bukan termasuk dari bagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sahabat Nabi tidak ada satupun yang bersama barisan kaum khawarij. Kalau dikatakan mereka kan hidup di zaman salaf, bukankah mereka salaf kita? Jawabannya tidak. Salaf kita adalah as-salafu salihu. Orang-orang yang hidup di zaman itu yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman as-sahabah. Misalnya kata Syekh, Qadariyah. Qadariyah munculnya itu di zaman sahabat masih ada. Hadis Abdullah bin Umar, ketika datang seseorang memberitahukan kepada Abdullah bin Umar adanya orang-orang yang berfaham al-amru unfun. Perkara itu adalah datang dengan sendirinya tanpa adanya takdir. Ya. Maka Abdullah bin Umar menyatakan fil barati minhum akhbirhum anna Abdullah bin Umar bari'u minhum wa hum bura'u minni, kata beliau. Beritahukan kepada mereka Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas dari Abdullah bin Umar. Sezaman, tapi ketika tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, maka mereka bukan salaf kita. Mereka kaum Qadariyah. Ada juga, wa kadalika kharajatil khawariju ala ahdi Ali bin Abi Talib wa ghairihi minas sahabah. Hum baina adhuri sahabah. Demikian pula contoh berikutnya. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini munculnya di zamannya Umar sudah ada. Yang membunuh Umar, membunuh Uthman, membunuh Ali bin Abi Thalib. Khawarij. Masih banyak sahabat-sahabat yang hidup di zaman itu. Wahum baina adhuri sahabah. Mereka ada di tengah-tengah para sahabat Nabi yang masih banyak jumlahnya. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Apakah semata mereka hidup di zamannya sahabat dikatakan orang yang baik? Tidak. Harus ada ketentuan. Harus cocok dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka dia itu salaf kita. Kalau bukan, bukan salaf kita. Walaupun hidup di zaman dulu. Bisa difahami hadirin? Ini sebuah kaidah yang besar. Kemudian berjalan terus sampai zaman demi zaman, berganti waktu demi waktu, muncul bid'ah di zamannya para tabi'in, bid'ah Asy'ariyah, bid'ah Jahmiyah, Jahmim Sofwan, bid'ah Maturidiyah, muncul di zaman berikutnya terus. Walaupun mereka ada di zaman itu, tetapi mereka bukan salafus salih yang harus kita ikuti. Sehingga dengan kalimat singkat, as-salafus salih itu adalah orang yang betul-betul dikenal kecocokannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat. Jangan sembarangan mengatakan si fulan salaf kita. Ternyata dia faham Qadariyah. Ya kalau antum Qadariyah, ya salafnya kaum Qadariyah juga. Kalau antum Khawarij, salafnya siapa? Khawarij juga. Tetapi kalau antum mengaku sebagai ahlu sunnah salafi, yang mengikuti manhaj salaf, harus betul-betul selektif dalam mengatakan si fulan salaf kita. Si fulan alim min ulama'ina. Selektif betul. Selektif ini, pemilihan ini dari semenjak dulu. Bukan sekarang ini itu. Dulu kala. Dari semenjak zaman sahabat. Orang masih keliaran. Kisah paonge. Benar apa arah? Bukan ini Khawarij. Karena tidak bersama sahabat. Perangi. Sebagaimana diperanginya mereka di perang mana? Nahrawan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini dia. Betul-betul selektif memilih, meneliti, tidak sembarangan. Di zaman itu, kaum muslimin, kalau Khawarij itu ada di zaman sekarang ini, orang akan mengatakan soleh. Wah, wong main kok. Ahli baca Qur'annya main. Zikirnya bagus. Qiraahnya bagus. Hafalannya banyak. Jidatnya hitam-hitam. Sering sholat malam. Apalagi sholat yang fardu. Sholat-sholat sunnah sering. Pucat-pucat karena puasanya Daud. Waduh, kalau itu ada orangnya di zaman sekarang ini. Dia mau ngetop, bukan pak? Ngetop. Wah, ngetop banget kayak wong jalan. Wong langka. Ngibadai getol. Ireng jidate. Baca Qur'annya main. Wah, wong soleh. Ternyata itu bukan sebagai takaran kaum muslimin. Di zaman Rasul. Di zamannya para sahabat. Sepeninggal Rasul. Orang yang penampilannya seperti itu banyak sekali. Jenggotnya kandel-kandel. Jenggotnya kandel-kandel. Penampilannya sudah oke. Ngerti oke? Jauh sudah. Bacaannya Rasul tidak ragu. Bacaannya Quran bagus. Sholatnya bagus, puasanya bagus. Tetapi karena tidak sesuai dengan para sahabat Nabi, malah dibunuhi atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau mereka ada di sekitar kita sekarang, oh sudah diikuti oleh banyak orang. Apalagi negeri kita, aliran sesat kayak apapun ada pengikutnya. Karena negeri kita ini luar biasa, tongkat kayu jadi tanaman. Subur makmur gemah ripaloh jinawi. Sesat pun pengikutnya banyak. Ini negeri kita. Paling kalau orang itu muncul dia. Sehingga penampilan wa kaum muslimin itu bukan takaran. Tetapi mi'yarnya, kaidahnya, muwafaqatuhu bil kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Cocoknya dia dengan Al-Quran dan sunnah. Dengan pemahaman sahabat atau tidak. Di zamannya Imam Ahmad bermunculan orang-orang hebat. Hebat wa kaum muslimin. Di antaranya Al-Harith Al-Muhasibi. Sudah pernah kita membaca dalam kitab Lamdul Manthur. Kisah orang ini. Di mana orang ini kalau berbicara memukau. Orang yang mendengarkannya terkesima. Bahkan sampai tingkatan orang yang mendengarkannya pun menangis sepanjang malam. Kalau orang yang seperti ini ilmunya, hafalannya tidak ada. Bagaimana bisa membuat orang yang mendengar nangis? Kuat hafalannya. Banyak pengikutnya di zaman Imam Ahmad ibni Hanbal. Orang ini. Apakah orang ini sebagai salaf kita? Jawabannya lah, tidak. Imam Ahmad mentahdirnya. Hati-hati kalian dari majlisnya Al-Harith Al-Muhasibi. Loh, kenapa ditahdir? Karena dia tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Loh, kan dia hafalannya banyak. Hafalan ayat, hafalan hadis kan banyak. Tapi kenapa kau ditahdir? Karena dia tidak cocok dengan faham sahabat. Dalam menafsirkan dan memahami nas-nas tersebut. Ditahdir oleh Imam Ahmad, ditinggalkan oleh umat dan matilah dia. Tidak diketahui oleh manusia. Kecuali hanya beberapa orang saja. Padahal memukau. Disebutkan di dalam sejarah. Orang-orang yang sangat hebat dalam hafalannya. Tetapi tasyayyu'. Dia pada akhirnya terkena syiah. Ditinggalkan oleh umat. Bukan salaf kita. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Yang menjadi pembahasan kita adalah apa yang akan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Untuk menyebut si fulan sebagai salaf kita. Atau si fulan sebagai ulama kita. Itu betul-betul harus hati-hati. Jangan sembarangan dalam mengatakan syekh. Lawang luar fisnya fis Arab yang mancung. Ngomongnya Arab yang dermimil. Ngerti dermimil bang? Lancar. Apakah dia berarti syekh? Fahadih ikhwan. Intabihu. Jangan kita tertipu. Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika di Jogja. Oh, Syekh berbicara tentang Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Tahun berapa beliau datang ke Jogja? Ingat? 2008 kalau enggak salah. Daurah di Jogja itu tahun berapa mulai? 2005, 2006, 2007, 2008 Syekh Abdul Bukhari atau Syekh Ubaid. Ingat? Antara itu. Panjen teknik hafalannya lemah banget, Pak. Hafalan lemah baru berapa tahun dan itu kejadian setahun sekali saya lupa. Ya. Di tengah-tengah darasnya Syekh beliau berbicara apa yang kita sampaikan tadi, terutama memberitahukan kepada kita sosok yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al Halabi. Syekh mengatakan, antum syekhtumu, kalian yang mengesyihkan orang ini. Kalian yang memanggilnya sebagai syekh. Kalian orang Indonesia. Adapun kami para ulama tidak pernah mengatakan dia itu syekh. Kalian yang mengesyihkan. Akibat pengesyihan. Tahu pengesyihan? Akibat pengesyihan yang salah. maka mengambil ilmunya pun dari orang yang salah. Apalagi sekarang ini di jalan-jalan itu, Pak, ada orang kayak gini. Lihat maksud saya? Di pinggir jalan loh kayak gini, di spanduk maksudnya, Pak. Ya. Habib Syekh. Kenapa, Pak? Artinya, Waikom Muslimin, mengesahkan orang itu harus melihat betul qayyid yang tadi disampaikan. Dari sisi penampilan, okay. Bagus. Tetapi dari sisi pemahaman dan penerapan syariat, apakah dia betul-betul qudwah kita atau tidak? Inna hadzal ilm dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ucapannya siapa? Ibnu Sirin. Inna hadzal ilm dinun. Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Agama bagi kita. Kita ngaji. Itu cari ilmu. Ilmu itu adalah bagian agama kita. Fanduru. Karena itu lihatlah. Telitilah oleh kalian. Cek oleh kalian. Kepada siapa kalian melihat mengambil ilmu itu. Cek dulu. Si fulan ini. Apakah dia muwafaqatul kitab wa sunnah lefahami sahabah. Atau tidak. Cek dulu. Jangan sembarangan. Sembarangan mengambil ilmu. Yang akan kamu terima pun ilmu sembarangan. Qala al-imam al-lama as-safarini rahimahullahu ta'ala. Dalam mengesyihkan. Syekh saya asisipi dengan pengesyihan. Mengesyihkan, faham lah ya. Ya. Beliau mengatakan dalam kitab Lawami'il Anwar. Jilid yang pertama, halaman 20. Al-muradu bimadhabi salafi. Dengan madhabu salaf. Ma kana alaihi sahabatul kirami. Radiyallahu anhum. Wa'yanu tabi'ina lahum bihsanin. Wadba'uhum ma'immatuddini mimman. Syuhida lahu. بالإمامة وعرف عظمي شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والرافض والقدرية المرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والإكرامية وهؤلاء انتهى كلامه. Yang dimaukan dengan madhab as-salaf. Dimaukan dengan sudut pandang as-salaf. Madhab sudut pandang. Atau metode salaf. Adalah. Beliau sebutkan langsung contoh. Makana alaih sahabah. Sebuah ajaran. Yang dipegangi oleh para sahabatul kiram. Oleh para sahabat yang mulia. Kalau para sahabat. Semuanya diyakini udul. Adil. Thiqah terpercaya. Dan diterima ilmunya. Sahabat. Adapun yang sezaman dengan sahabat. Apakah mesti sahabat? Jawabannya tidak mesti sahabat. Dan kemudian kata beliau. Setelah sahabat. A'yanut tabi'in. A'yanut tabi'in. A'yan. Jamak dari a'in. Orang-orang tertentu. Dari kalangan para tabi'in. Tabi'in itu generasi yang keberapa, Pak? Kedua. Generasi yang kedua. Tabi'in. Yang menjadi qudwah dan uswah kita, contoh kita adalah orang-orang tertentu. Di kalangan para tabi'in, tidak semua yang hidup di zaman para tabi'in. Di zaman para tabi'in hidup Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Sofwan, Wasil bin Atha'. Pentolannya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Apa jenengan kepengin mengikuti Wasil bin Atha? Pencetus faham apa? Mu'tazilah. Apakah kalian hendak mengikuti pencetus faham Asy'ariyah siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Dengan dalih mereka akan hidup di zaman tabi'in. Oh tidak. Tidak. As-salaf yang hidup di zaman tabi'in, a'yan, orang-orang tertentu, lahum bihsan, yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Semisal Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Hammad bin Salamah, seperti halnya Ishaq bin Rahuyah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pada generasi tabi'ut tabi'in, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, begitu seterusnya. Tabaqat. Orang-orang tertentu. Dan berikutnya kata beliau, yang menjadi salaf kita adalah wadbahum wa imaduddin mimman syuhidalahu bil imamati. Salaf kita berikutnya adalah kata beliau, orang yang mengikuti para sahabat dan yang mengikuti para tabi'in dan imam-imam agama, imam-imam dalam ilmu din, mimman syuhida, dari orang-orang yang dipersaksikan. Sehingga untuk mengatakan kita mengikuti al-imam Malik atau tidak, wah nanti, ini Malik siapa? Malik ibn Anas, imamu Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah zaman tabi'in. Siapa orang ini? Teliti dulu. Ada tidak yang memberikan persaksian kalau beliau adalah imam ahli sunnah? Wadah banyak. Mana? Oh berarti dia adalah salafnya kita. Bisa difahami hadirin? Harus ada yang memberikan persaksian si fulan di atas hak dan si fulan layak diambil ilmunya. Siapakah yang memberikan persaksian tersebut? Para ulama yang mengenalinya, yang sezaman dengannya, atau ulama yang zaman sebelumnya. Yang dimaksud zaman sebelumnya adalah guru-gurunya mereka ini. Kita belum pernah ketemu dengan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Pernah ketemu dengan Pak? Belum pernah. Kenapa kita mengambil ilmunya? Karena beliau-beliau adalah ulama yang diberikan persaksian oleh ulama sebelumnya. Siapa yang memberikan persaksian bahwa mereka ini di atas sunnah dan layak untuk kita ambil ilmunya dan dijadikan sebagai panutan bagi kita? Syekh Al-Albani, Muhammad Naisiruddin Al-Albani, memberikan persaksian kepada Syekh Rabi dan Syekh Ahmad Najmi. Ini. Atau Yahya Al-Ja'al, siapa? Ahmad Najmi. Saya lupa sedikit. Berikut juga dengan Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Mukbil, memberikan rekomendasi kepada Syekh Rabi. Berarti kita percaya dengan beliau karena memang mimman syuhidalahu bil imamah, orang yang telah dikenal dan diberikan persaksian oleh para ulama sebelumnya bahwa dia adalah seorang imam dalam ilmu din. Sehingga tidak sembarangan. Bisa dipahami hadirin? Ngaji sembarangan. Entuke ngawur, Pak. Wong tuku barang be ora sembarangan kok. Jenengan mau beli barang sembarangan. Katone jabane main jurone kropos, bisa mboten, Pak? Bisa. Jawabannya tak, ya tulisannya mantap. Kok gunaannya untuk ini, oh pemain teman. Jurone grapalah isine ngawur. Karena tidak percaya, karena produknya tidak terpercaya. Demikian pula apalagi dalam ilmu din, ilmu agama. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Ini sebenarnya mukaddimah, Pak. Akan masuk ke kitab Lamudurul Manthur, tetapi setengah enam. Mukaddimah katun. Di bab ini, waikum muslimin, bab ke-12 kitab Lamudurul Manthur, ada judul bab yang sangat bagus. Husnu ikhtiyaril alimi wa tawqiruhu wa ta'addubu mahu wa ta'asi bi akhlaqihi qabla talab al-'ilm. Judul babnya adalah baik-baik dalam memilih seorang alim. Anda harus baik-baik dalam memilih seorang yang akan Anda ambil ilmunya. Itu harus baik-baik, betul-betul selektif dalam menjadikan seorang untuk dijadikan sebagai alim yang akan diambil ilmunya. Ya, wa tawqiruhu, kemudian menghormatinya, memuliakannya dan beradab kepadanya. Di antaranya adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud, "Ala yazalun nasu bi khair ma akhadhu al-ilma an akabirihim." Manusia akan selalu di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama besarnya mereka. Ulama yang terpercaya, yang terkenal, tidak sembarangan. Mereka akan di atas kebaikan selama seperti itu dalam memilih tempat yang diambil ilmu atau memilih orang yang akan diambil ilmunya. Memilih jangan semaunya atau sembarangan. Sehingga kalau ada orang yang menyampaikan ilmu yang kita tidak kenal dia siapa, tanyakan terlebih dahulu kepada orang-orang yang bisa memberikan keterangan. Si fulan ini dari mana? Tanya kepada ulama yang ada di zamannya. Apakah orang ini manhajnya benar, akidahnya benar? Ataukah orang ini tidak bersama dengan ulama Ahlus Sunnah? Karena memang orang yang pintar itu banyak, tetapi tidak semua orang yang pintar itu di atas As-Sunnah. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai sudah talim kita, dibaca insyaallah waktu. Bisa dipahami yang kami sampaikan? Mudah insyaallah ya. Mudengnya itu maksudnya ini sebuah pesan tersurat, ada pesan tersirat yang dimaukan dengannya. Mudah-mudahan antum bisa memahami yang tersirat. Ya. Janganlah kita sembarangan mengesyihkan orang sampai datang kepada kita penjelasan dari ulama yang terpercaya, yang telah diketahui kokohannya di atas manhajus salaf. Dalam rangka apakah? Dalam rangka menjaga keutuhan dan kebaikan agama kita. Inna hadzal ilma dinun fanduru aman takhuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dan telitilah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.